warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah BKF yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita sama-sama menjadikan puja dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian kita, kajian rutin kita, yang mudah-mudahan kajian ini adalah mendapatkan barokah dari Allah SWT, rahmatnya, dan mudah-mudahan kita pun didekatkan diri kita menuju Allah janjikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai sulutan kita yang tentunya kita berusaha untuk menjadi umat-umatnya yang senantiasa menjunjung tinggi sunah-sunah beliau agar kita mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Ibu berarti oleh Allah SWT pada tema kali ini adalah masih melanjutkan tema kita pada pertemuan yang lalu. Pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana tentang adab-adab dalam masalah hutang piutang, yang pada pertemuan kemarin kita sudah jelaskan perbedaan antara hutang dengan pembayaran bertempo, ya, jual beli bertempo. Jadi kalau hutang itu adalah seseorang yang membolehkan orang lain menggunakan barang yang dia miliki, ya, memanfaatkan barang yang dimiliki, tapi dengan syarat mengembalikan dalam bentuk benda yang sama serupa. Tapi kalau jual beli ini adalah dengan barang yang berbeda. Sehingga kalau panjenengan meskipun sama-sama hutangnya, ya, kalau dalam istilah kita kan sama-sama hutangnya, kredit barangnya juga hutang, tapi bukan hutang sebenarnya, tapi ini adalah jual beli yang ada temponya, ya. Kemudian kalau hutang itu adalah kita mengembalikannya adalah dalam bentuk apa namanya yang sama. Tapi kalau jual beli bertempo berarti itu adalah dengan barang yang berbeda. Kenapa? Jadi kalau dalam jual beli itu kan namanya tukar menukar barang. Ditukar barangnya, bukan dengan barang yang serupa, tidak, gitu ya. Sehingga memang secara maksud pun berbeda, sehingga hukumnya pun berbeda. Kalau dalam hutang piutang itu berarti adalah akadnya adalah sosial yang tidak ada keuntungan di sana. Sementara kalau jual beli akadnya adalah nyari untung penjualnya. Kenapa? Ya memang kalau bertempo pun yang pembelinya juga diuntungkan. Kenapa? Penjualnya untung karena ketika waktunya bertambah berarti harganya tambah. Pembelinya diuntungkan apa? Karena dia belum punya uang yang full tapi bisa menggunakannya. Berarti ini adalah juga sama-sama begitu, ya. Sehingga memang apa namanya? Kalau jual beli adalah tadi asasnya adalah memberikan keuntungan. Sementara kalau asas dari hutang piutang sifatnya sosial dan tidak boleh mencari keuntungan. Sehingga kalau panjenengan namanya koperasi simpan pinjam, ya ini koperasi simpan pinjam barang atau uang, gitu ya. Kalau uang maka ini bentuknya berarti harus sosial. Adapun ketika barang namanya meskipun simpan pinjam tetapi itu adalah jual beli yang bertempo. Baik. Kemudian yang kita bahas kemarin juga adalah bahwa orang yang berhutang ini memang harus niatnya adalah membayar, ya, karena memang ketika seorang berhutang ini harga dirinya dipertaruhkan. Kalau dia tidak membayarnya maka dianggap sebagai pencuri, ya. Ketika ada orang yang hutang tapi hutang terus gak mau bayar begitu, ya, ini dianggap sebagai pencuri. dosanya seperti mencuri. Sehingga apa namanya ini sangat diharapkan bahwa berhutang satu yang aib tidak, karena memang Nabi saja juga pernah berhutang gitu, tetapi memang kita harus niat bahwa kita akan membayarnya. Kalau kita berniat seperti itu, insya Allah Allah pun akan membayarkan semuanya. Karena ya hutang ada pinjaman dari orang lain kan termasuk bagian rezeki kan Gi? Ya. Ketika panjenengan baik ya, ini mungkin mic-nya agak tersinggung mungkin ya, ini kredit apa mungkin ya, jadi tersinggung mic-nya ya. Kalau ini enggak, ini mungkin kontan bayarnya ya. Baik, jadi tadi bahwasannya orang yang berhutang itu harus niat membayarnya dan mohon kepada Allah agar bisa agar hutangnya bisa dilunaskan. Kenapa? Karena Allah yang memudahkan kita untuk mendapatkan pinjaman, Allah yang memudahkan kita untuk membayar pinjaman tersebut. Tidak boleh ada niat lah orangnya gampang ikih gitu ya, kemudian enggak usah bayar enggak apa-apa, enggak begitu. Harus niat membayarnya insyaallah. Harapannya adalah sebelum meninggal dunia pasti sudah lunas hutangnya. Jadi mungkin ada sebagian di antara kita ya, mungkin ya, anaknya banyak, biaya sekolahnya banyak begitu ya. Hutang mungkin mohon maaf gih berderet-deret begitu ya. Bismillah saja. Wong karena ini adalah dalam rangka pendidikan anak-anak kita. Harapannya nanti kalau sudah tiba saatnya berhenti dan selesai hutangnya pun insya Allah juga berhenti. Jadi kalaupun harus berhutang harus tetap berpikiran positif, tidak boleh berpikiran negatif, hidupnya kerusak amat. Tapi selama itu adalah untuk kebaikan keluarga kita, kepentingan keluarga kita dan bukan untuk kepentingan yang foya-foya, dan kita niat membayarnya insya Allah, Allah pun akan bantu kita untuk membayarnya. Ya memang nanti pun ada saatnya lah. Mungkin sekarang gih, yang panjenengan sekolah, begitu anak kuliah, ya bapak ibunya sampai apa namanya, mohon maaf gih, sertifikat rumahnya sekolah di mana-mana begitu ya. Habis SD naik ke SMP, naik ke SMA begitu ya, sekolah juga. Tapi bismillah, uang ini bukan untuk foya-foya. Insya Allah nanti ada saatnya selesai. Jadi apa namanya, hutang itu kan bukan senang gih, tapi adalah pilihan yang apa namanya, oh terakhir yang sulit sekali. Hutang tapi kan enggak ada, bagaimana lagi begitu ya. Sementara tidak ada orang yang dengan suka rela memberikan susah sekali. Makanya berpikir positif saja, kalau sekarang susah insya Allah ada saatnya untuk selesai pastilah. Doanya kepada Allah Ta'ala minta disegerakan bisa dilunaskan hutangnya. Berarti kalau masih panjenengan mandiri uang, ya mungkin masih terus begitu gitu ya. Nanti kalau sudah tanggungannya enggak ada, selesai hutangnya begitu ya, insya Allah begitu ya. Jadi enggak usah, kalau punya hutang banyak biasa saja gitu ya. Toh enggak bakalan bunyi kan hutangnya ya, enggak ada lah gitu ya. Baik. Pesannya begitu ya. Jadi intinya tidak usah minder kalau punya hutang banyak, karena memang ya ujian hidup orang beda-beda. Yang penting bahwa ketika panjenengan berhutang bukan karena ingin berfoya-foya, ingin sok-sokan tidak, tapi adalah karena kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Sementara Allah belum menentukan bahwa rezekinya cukup untuk membayar kebutuhan kita tersebut. Baik, kita bahas sekarang dengan ceritanya jadi orang kaya sekarang ibu ya. Jadi kalau kemarin jadi orang yang butuh, sekarang adalah jadi orang yang punya uangnya. Sehingga mudah-mudahan sekarang kita hutang, besok menjadi orang yang memberikan hutang insya Allah gitu ya. Oh yang sekenteng banget ya yang doanya. Berasa banget kalian kenteng sekali ya. Baik, bagaimana ada pemberi hutang? Pertama adalah ketika orang memberikan hutang ini harapannya harus niat mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ya, Nabi mengatakan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang sulit, Allah pun akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Baik. Jadi bahwa memberikan pinjaman, memberikan hutang ini adalah ibadah, ya, yang kalau kita niatkan betul-betul lillahi ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau kita memberikan pinjaman, sebenarnya Allah akan, selain yang mengembalikan adalah Allah yang mengembalikan kepada kita, pun kita pun akan mendapatkan manfaat lebih dari Allah SWT. Ketika kita memudahkan urusan seseorang di dunia, maka Allah akan memudahkan bagi kita di urusan di akhirat. Ketika kita meringankan musibah seseorang di dunia, akan memudahkan atau meringankan musibah kita di dunia dan di akhirat. Nah, agar mendapatkan semua itu, maka butuh keikhlasan dari diri kita. Maksudnya bagaimana nggih? Kenapa di sini kaitannya adalah barang siapa yang berikan kemudahan, kemudian Nabi melanjutkan dengan barang siapa menutup aib seseorang. Hikmahnya kenapa? Jadi biasanya, mohon maaf saya mungkin, kalau orang yang ini godaan dari orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, kadang-kadang temannya itu habis pinjam ke saya ya, banyak sekali begitu ya. Ini kan hati-hati, wong niatnya ibadah kok malah cerita-cerita ke orang-orang. Artinya apa? Jadi ini perlu diperhatikan bahwa sebisa mungkin kalau dianya orangnya baik-baik lah ya, tidak ngemplang kalau bayar, maka tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Si fulan hutangnya sekian ke saya, si fulan segala macam begitu ya. Mungkin ya, mohon maaf nih ya, ini kadang-kadang kan ngobrol-ngobrol-ngobrol begitu ya, kemudian oh ibu itu ya bagus sih tapi utangnya banyak begitu ya, nusewu misalkan ya, itu nggak perlu cerita-cerita kemana-mana. Kalau panjenengan memberikan pinjaman kepada orang lain, tidak perlu menceritakan kepada siapapun bahwa panjenengan ini adalah telah membantu si fulan dan fulan. Karena yang bersangkutan ini adalah orangnya baik dan tidak terkenal suka mengemplang ketika ketika membayar utangnya, sehingga tidak perlu cerita kemana-mana begitu ya. Kecuali kemarin betul kalau orang ini adalah termasuk yang suka suka tidak bayar kalau hutang atau pinjam, maka boleh diboikot, nggak boleh hutang. Gitu ya, boleh. Kenapa? Wong dia biasa tidak membayar hutangnya. Tapi kalau biasa membayar, kita pun juga berbaik sangka dan kemudian tidak boleh menceritakan utang orang tersebut kepada orang lain. Kenapa? Ini termasuk menutup saudara kita. Sehingga hati-hati. Ini bagi kita yang mungkin biasa memberikan pinjaman kepada orang lain, tidak perlu cerita, misalkan ya kalau saya ada orang butuh ke saya ya saya pinjamilah begitu ya. Ya nggak begitu-gitu amat juga, nggak usah cerita kemana-mana begitu ya. Atau oh ini pernah si ibu ini juga ke saya pinjam juga gitu ya. Nggak perlu juga cerita ke begitu-begitu. Kenapa? Karena pertama kalau kita cerita begitu adalah berarti tidak ikhlas kepada Allah SWT. Yang kedua, kalau sudah menyebutkan orang pinjam, berarti ini sedang membuka aib orang tersebut, sehingga bisa jadi sudah meminjamkan pahalanya hilang. Kenapa? Menceritakan aib saudaranya. Dan mungkin tidak ikhlas dalam memberikan pinjaman. Ini yang pertama, okay? Jadi berniat mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, sehingga tidak boleh pertama menceritakan apa yang perbuat kepada orang lain. Yang kedua adalah tidak boleh menceritakan siapa saja yang berhutang kepada kita, karena apa, ini bisa termasuk apa namanya membuka aib saudara kita. Ya, baik. Kemudian yang kedua, menagih dengan cara yang baik. Rahimallahu rajulan samhan idza wa idza ashtara wa idza qtada. Semoga Allah merahmati seorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya. Ya. Jadi ketika panjenengan mau nagih, nagihnya itu dengan cara yang baik. Tanpa harus mendesak, misalkan nggih, sehari nelpon 10 kali. Ingat ya utangnya, ingat ya, ngobel lagi, ingat ya, gitu ya. Artinya apa? Kalau sekali diingatkan sudah, ya kalau sudah dibaca, kalau pakai WA kan, kalau centang biru kan sudah dibaca ya. Sudah, yang penting diingat. Adapun dia mau ngemplang itu urusan dia. Kalau kita butuh ya memang apa namanya silakan hubung lagi, tapi tidak sampai yang apa namanya bikin risih. Ya. Ya mungkin kalau panjangannya pengalaman punya hutang ya. Jauh-jauh sudah ada tulisan dari apa di SMS ya, mohon maaf pelanggan bla bla bla bla gitu ya, apa namanya sudah ditempo pada tanggal sekian begitu. Jadi apa namanya ya, kita nggak perlu sekaya bank lah begitu ya. Jadi kalau sudah masanya saja baru diingatkan, itu pun tidak boleh dengan cara yang membuat apa namanya ribin yang apa namanya yang pinjam malu gitu ya. Kemudian ya juga jaga kehormatan dia, jangan sampai nagihnya di depan umum, nggak boleh pengajian begitu ya. Sini bu, utangnya bayar dulu gitu, nggak boleh juga gitu ya. Karena nama ini adalah di pengajian atau di umum, ini adalah mungkin sesuatu yang tabu gitu ya, sehingga memang kalaupun menagih sebaiknya adalah tidak terang-terangan ketika orang ini adalah orang-orang yang memang termasuk orang yang gampang untuk membayar hutangnya tersebut. Baik. Hadis yang lain menyebutkan, man talaba haqqan falyatlubuhu fi ifafin wafin aw ghairu wafin. Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaknya dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikan. Kalau panjenengan bisa apa namanya? Bisa dengan cara yang baik-baik, insya Allah pahalanya besar. Ya. Jadi kalau panjenengan nuseu nggih, nah kita sambil marah-marah, itu pahalanya berkurang. Ya. Matanya mau keluar gitu ya. Matanya mau keluar begitu ya. Berarti ini berkurang pahalanya. Ya. Mendingan pakai kata-kata yang apa namanya wajah tersenyum tapi katanya nyelekit juga sama ya. Gitu ya. Jadi apa namanya intinya bahwa kita pun ketika menagih itu adalah jangan sampai orang yang kita tagih menjadi tidak nyaman. Yang kedua, ketika kita menagih pun yang baik, pun baik dia pun membayar ataupun belum bayar, maka dengan cara yang baik dan tidak menjadikan dia tersinggung ataupun merasa terhina dengan sikap kita yang menagih orang tersebut. Tapi tadi kecuali kalau dia terbiasa menunda, terbiasa tidak bayar, maka boleh untuk apa namanya sedikit diberikan pelajaran agar tidak apa namanya tidak kebablasan begitu ya. Ini yang kedua, itu memberikan apa namanya menagih dengan cara yang baik. Yang ketiga, memberikan keringanan waktu. Ya. Jadi kalau memang belum bisa bayar, ya diberikan keringanan, kapan lagi mau bayarnya. Tanyakan saja begitu ya. Karena dia mengatakan, "Man anzara mu'siran aw wada 'anhu adallahu Allah fi dhilli." Barang siapa memberikan kepada orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar nanti. Jadi ketika seorang dikatakan bahasannya seseorang yang bersedekah Bahkan di salah satu di antara tuh orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah SWT adalah orang yang jika tangan kanannya memberikan, tangan kirinya tidak tahu. Ini juga masuk ke dalam situ. Yaitu ketika seorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, tapi kemudian memberikan tenggang waktu tanpa mengeluh, tanpa memberikan celaan, maka insya Allah dia mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Jadi misalkan begini ya, kalau misalkan padangnya emosi gitu ya, emosi gak bayar-bayar begitu ya, kemudian malah di SMS gak jawab, di telepon gak diangkat begitu ya, kayak lagu aja begitu ya, ngilang mulu gitu kan. Maka terapinya adalah pahala nih, pahala-pahala begitu ya. Ini kan seperti itu, kenapa? Nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti insya Allah. Sehingga emang setiap kita lah pasti, kalaupun tidak dilunasi, kita bisa nagihnya di akhirat. Dan kita kalau kita tidak menggerutu, insya Allah mendapatkan naungan di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Ya, ini kalau kita memberikan keringanan waktu. Jadi keringanan waktu itu kita bisa mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Ketika pada hari yang sangat terik, maka insya Allah kita akan mendapatkan naungannya tersebut. Tapi kalau menggerutu, ya hilang. Jadi ibaratnya ya pilihan lah gih. Kalau mau naungannya dingin, ya ikhlasnya luar biasa. Tapi kalau kesal begitu ya, itu ya mungkin kipas angin tok gitu ya, nggak dingin-dingin amat begitu ya. Baik. Kemudian ketika kita bisa menundanya, maka dianggap berpahala sehari sesuai dengan jumlah yang dia pinjamkan kepada orang lain. Nabi mengatakan, "Man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin shadaqah qabla ay yahilla ad-dain fa idza fa anzarahu kana lahu bikulli yawmin maslahu shadaqah." Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan ketika membayar hutangnya, maka seperti dia memberikan sedekah setiap hari semisal dengan yang diberikan pinjaman tersebut ketika belum jatuh temponya. Ketika jatuh temponya, maka dan dia tidak kemudian memberikan tenggang waktu lagi, maka seperti sedekah dua kali lipat dari yang dia pinjamkan. Ya, tinggal panjenengan percaya atau tidak, ya. Jadi kalau misalkan panjenengan misalkan gini, beginilah ya. Kalau panjenengan memberikan pinjaman kepada orang lain, ketika yang kira-kira memang tidak terlalu butuh sekali, tidak usah diingat-ingat. Tapi catat benar ya, nggak usah diharapkan kapan bayarnya begitu ya. Oh, tinggal sebulan lagi bayarnya, tinggal setahun lagi, oh masih lama ya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kalau mengkira-kira tetap mengharapkan pembayarannya, tapi tidak perlu diingat. Contoh, gimana, maaf sekali, kita sudah memberikan pinjaman ke orang lain, giliran kita juga punya hutang. Aduh, bisa baik nawang dia ya. Misalkan begitu ya, kok sudah diberikan ke orang lain, kemudian keingat bahwasannya itu adalah sudah diberikan pinjaman ke orang lain itu. Harapannya panjenengan tidak boleh menyesal sudah memberikan pinjaman tersebut. Yakin kalau kita pun butuh, pasti Allah akan memberikan pada kita jalan keluar. Kenapa? Kita telah memberikan jalan keluar bagi orang lain, insya Allah Allah pun akan memberikan pada kita jalan keluar. Sehingga tidak mungkin orang miskin gara-gara memberikan pinjaman kepada orang lain. Pasti Allah menolongnya. Sehingga kalau panjenengan butuh sekalipun, tidak boleh ini kalau pahalanya biar sempurna, tidak usah mengingat yang sudah diberikan pinjaman kepada orang lain tersebut ketika belum sampai temponya. Kalau sudah sampai temponya, kemudian kita pun memberikan tengah waktu lagi, maka pahalanya adalah seperti sedekah dua kali lipat dari yang kita pinjamkan. Maaf sebentar, mau pengumuman. Mohon maaf, yang bernama Ibu Prati ditunggu suaminya dari Kalisogra. Bu Prati, Ibu Prapti ditunggu oleh suaminya. Oke, baik. Jadi memang ketika apa namanya ketika kita sudah jatuh temponya kemudian memberikan tenggang waktu, maka seperti sedekah dua kali lipatnya, pahalanya besar Bu ya. Tinggal kita yakin atau tidak. Ya memang ini butuh iman yang tebal Bu ya. Jadi butuh kok gitu ya. Ya biasa normal ya punya hak saja begitu memang. Jadi pahala tergantung ikhlasan kita. Disunahkan mengurangi atau memutihkan. Ya. Ini kalau memang kira-kira yang diberikan pinjaman itu sulit sekali, maka dalam surat Al-Baqarah ada 80 dikatakan wa in kana ratin wa in kana dusratin fanadziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang tersebut, lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi bedanya bagaimana Bu? Kalau memberikan tenggang waktu adalah dua kali lipat, tapi kalau kita memutihkannya, menguranginya, berarti diberikan pahala sampai 700 kali lipat Bu. Ya. Mau yang mana, dua kali atau yang 700 kali Bu? Maunya lunas Ustaz lah. Begitu ya. Oke lah. Yang penting sudah dapat pahala ketika enggak ngerundel begitu ya. Oke lah. Jadi intinya apa namanya? Pilihan begitu ya, sehingga emang yang mau milih yang mana silahkan ya. Mau yang pahalanya sedekah sejumlah hutangnya itu berarti ya lunas pada waktu pembayaran. Dua kali lipat berarti diberikan waktu lagi. 700 kali lipat lebih berarti diputihkan, dikurangi begitu ya. Ini pilihannya. Silahkan panjenengan milih yang mana. Dan tidak bukan berarti kalau panjenengan saya milih yang lunas aja lah gitu ya. Bukan aib, bukan enggak tercela juga enggak gitu ya. Enggak, jangan khawatir begitu ya. Kalau panjenengan minta dilunasi itu apakah jadi tidak baik? Tetap baik saja. Sudah bagus panjenengan mau memberikan pinjaman. Sehingga ya, hanya memang berarti panjenengan milih yang paketnya ekonomi Bu ya. Kalau paket bisnis ya yang dikasih tenggang waktu kemudian. Nah kalau yang eksekutif berarti yang diputihkan atau dikurangi ya. Kenapa? Kalau panjenengan bisa memberikan maaf kepada orang tersebut, maka Allah akan banyak menghapus dosa-dosa kita. Ya. Ini ada hadisnya Bu ya. Kana tajirun yudainun nas. Fa idza ra'a musiran qala li fityanihi tajawasu anhu. La'allahu ayatajawasa anna fatajawasallahu anhu. Dari Abu Hurairah dia mengatakan bahasanya Nabi SAW bersabda, dulu ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang ketika melihat ada yang kesulitan. Maka mengatakan kepada para budaknya, para pegawainya, mengatakan, bebaskanlah utangnya, maafkanlah dia dan bebaskan utangnya kalau dia betul-betul kesulitan. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita, semoga Allah pun memberikan ampunan kepadanya. Jadi apa namanya, ketika kita memberikan pemutihan hutang, insya Allah Allah akan memberikan pada kita maaf yang banyak. Sehingga nanti misalkan dengan apa namanya, ketika panjenengan misalkan jual beli kredit lah begitu ya, panjenengan memang bisnisnya kreditan begitu ya, ketika memang akadnya adalah mungkin 4 bulan ya, mungkin karena sekedar spray kan 4 bulan cukup lah ya, kalau spray 2 tahun wah spraynya sudah kumal gitu ya, balik lagi susah gitu ya, apa namanya, kemudian mau bayar akadnya 4 bulan, tapi ketika 2 bulan dia mau melunasi. Ketika panjenengan pun okay deh saya kasih diskon lah, maka mudah-mudahan panjenengan mendapatkan ampunan dari Allah SWT sejumlah diskon yang panjenengan berikan gitu ya. Jadi ini ada fadilahnya ketika panjenengan memutihkan atau mengurangi hutang yang dari orang yang kita pinjam ini, maka insya Allah Allah berikan maaf sejumlah yang kita dikurangi tersebut insyaallah. Jadi luar biasa, tidak ada yang sia-sia. Hanya tinggal percaya atau tidak. Yakin apa enggak gitu ya. Karena hadisnya sahih ya Zubri. Percaya dan tidak itu tergantung kitanya begitu ya. Tergantung kita itu adalah sejauh mana imannya. Ya mungkin saja saya juga sama, enggak sekuat itu ya. Untuk kalau ada yang pinjam ke saya kemudian saya buktikan semua begitu ya. Enggak sehebat itu juga, tidak bisa jadi begitu. Sehingga memang ini adalah pilihan dan tidak tercela ketika panjenengan memilih yang paling rendah, yaitu adalah minta dilunasi dengan cara yang baik. Itu pun silahkan saja. Nah, kepada poin kita, bolehkah kita minta manfaat tambahan dari dalam hutang yang kita berikan? Ya, jadi di sini apa namanya yang kita bahas adalah manfaat tambahan dalam, ya. Kaidahnya, mana nih? Manfaat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi hutang dan sejenisnya, atau yang apa namanya yang punya hutang pun, ini kalau disepakati dari awal dan disyaratkan oleh yang memberikan pinjaman, ini adalah riba. Ya, jadi manfaat tambahan dari hutang yang disyaratkan di awal oleh pihak yang memberikan hutang, maka ini termasuk riba. Hadisnya hasan memang, tidak tetapi maknanya benar. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang bukan manfaat tambahan, hukumnya adalah riba. Baik manfaatnya berupa barang tertentu, barang sama dengan kualitas, contohnya berupa barang misalkan ya, contohnya dengan barang sama tapi kualitas lebih, contoh dengan meminjamkan apa namanya emas begitu ya, berikan pinjam hutang emas, tapi syaratnya emasnya dinaikkan karatnya, nggak boleh. Berarti ada tambahan lebih meskipun sama-sama emasnya ya. Jadi kalau emasnya harus, kalau misalkan barang adalah tidak boleh meminta barang yang lebih baik ya, seperti itu. Harus barang yang sama dan kualitasnya pun sama, jumlahnya ya. Atau ketika hutang itu barangnya tidak sama, berarti bukan hutang, itu namanya adalah jual beli. Manfaat berupa jasa pun tidak boleh. Contoh, kamu boleh pinjam ke saya, tapi dengan syarat kamu bantu saya ya seminggu di sini. Tidak boleh. Kenapa? Itu manfaat yang disyaratkan oleh hutang. Jadi kalau misalkan begini, saya mau memberikan kamu pinjaman, tapi syaratnya kamu membantu saya ngurusi anak saya. Tidak boleh. Kenapa? Ini kan berarti mengikat si apa yang memberikan, yang meminjam. Manfaat lebih berarti apa? Uangnya utuh, dia dapat manfaat, anaknya ditungguin. Enggak boleh juga. Jadi apa namanya? Ketika ini adalah disyaratkan oleh pihak yang memberikan hutang, tidak diperbolehkan. Jasa misalkan antarkan pun enggak boleh kalau memang ada syarat di awalnya begitu ya. Atau manfaat berupa akad yang lain, bisa memberikan hutang tapi syaratnya dia menjualnya ke saya harus, pun tidak boleh. Seperti ketika sebagian para apa namanya, biasanya petani-petani nggih, petani kan begitu, boleh pinjam utang kepada apa namanya, syaratnya adalah dia menjual padinya, dia harus dengan harga yang murah. Memang kalau mau begitu, sudah, karena ini adalah 3 bulan harga dinaikkan saja sudah selesai. Tidak harus mengikat bahwa apa namanya padinya harus diberikan kepada yang jual pupuknya, tapi tidak. Karena ketika syaratnya di awal begitu, ini sudah riba. Contoh petani ayam ya. Oh, semua purnya boleh pinjam. Syaratnya menjualkan apa namanya? Menjual daging ayamnya kepada yang memberikan pinjaman seperti apa namanya pinjaman dari pupuk tersebut, sehingga memang ini akadnya mengikat seperti itu, ini tidak diperbolehkan. Yang ini masuk dalam kategori bai'atani hibai'ah, dua akad dalam satu transaksi. Yaitu ketika seorang yang satu transaksinya adalah dia hanya pinjam apa namanya pinjam ataupun hutang pupuk atau tadi, syaratnya adalah dia menjualkan itu hasilnya kepada yang bersangkutan. Maka ini tidak diperbolehkan gitu ya. Sehingga memang ketika seorang mau seperti itu, maka biar tidak rugi, ya sudah. Karena kamu bayarnya bertempo, pupuknya saya naikkan 20% boleh saja. Itu lebih selamat daripada ketika mengikat seseorang itu harus apa namanya menjual produknya kepada kita. Ya, seperti itu. Ini memang apa namanya, ini yang hati-hati di kita gitu ya, tidak boleh ada akan seperti itu. Nah, ketika misalkan contoh yang terjadi sekarang ini kan sama, ketika kenapa cabai mahal, itu karena transaksi seperti ini. Petani cabainya harganya biasa saja, tapi karena yang apa di pasaran sangat sedikit sehingga cabainya jadi mahal. Sementara dari pihak mohon pabriknya membelinya sangat murah karena terikat dengan kontraknya. Harus menjual kepada apa namanya kepada pabrik itu, sehingga ini yang memang menjadikan menjadikan ekonomi kita agak seret ada seperti itu praktek-praktek. Sehingga memang tadi ayam di pasaran mahal tapi penjualnya jualnya murah kepada ini, kenapa? Karena dia terikat dengan kontrak dengan yang memberikan apa namanya memberikan pinjaman seperti itu. Atau yang lainnya, manfaat berupa potongan harga bagi nasabah bank di outlet rekanan. Pakai kartu A, belanja di sini dapat diskon 10%. Tapi bukan member tokonya, bukan nggih. Kalau member toko boleh. Tapi kalau panjenengan ada misalkan pakai kartu ATM atau kartu Visa atau apalah saya sebutkan begitu ya. Kalau belanja di sini dapat diskon. Bukan karena panjenengan pelanggan ini, tapi karena panjenengan adalah nasabah bank tertentu, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Kan kita itu meskipun akadnya nabung, tapi sebenarnya adalah hutang banknya ke kita. Kalau nabung kan gak boleh di apa-apa ini uangnya. Tapi ternyata kan oleh bank uang yang kita simpan ini adalah dikelola lagi, sehingga ini seperti adalah hutang ya. Nah, ketika misalkan panjenengan punya kartu apa gitu ya, merchandise gitu ya, misalnya kan ada merchandise apa namanya outlet begitu ya. Karena kalau panjenengan emang karena panjenengan adalah termasuk dari apa namanya dari nasabah bank tertentu, maka di produk ini dapat diskon. Ini juga maksudnya adalah manfaat tambahan dalam hutang, tidak diperbolehkan. Tapi kalau member nggak apa-apa bu, ya member kan member kan artinya bukan utang, kita kan nggak utang, tapi karena kita belanja banyak kemudian dikasih kartu member, apa kan kita tidak terikat hutang piutang dengan yang bersangkutan, tidak begitu ya. Maka ini kalau member kemudian punya, kalau punya member ini dapat diskon di outlet tertentu nggak masalah. Kenapa? Kita tidak harus punya modal tertentu dalam memberikan tersebut. Demikian pula, ini yang sebagian para ulama kita masih mendebat yang terbaru bu, paitren bu. Ya, ini emang masih debatable antara ulama. Artinya apa? Ketika kita dapat ada diskon, ketika ada membernya pun ada uangnya banyak, harus punya saldo yang tidak bisa diganggu gugat begitu ya. Ini berarti kan seperti hampir mirip, tetapi memang masih debatable antara ulama apakah bukannya seperti ya. Saya tidak mengatakan haram atau halal gih, tapi masih debat antara ulama begitu. Jadi jangan Ustaz Rohi mengharamkan, bukan. Hanya masih para ulama masih mengkaji ulang apakah diperbolehkan atau tidak, gitu ya. Kemudian hadiah dari bank sebagai nasabah bank. Contoh panjenengan punya punya rekening di bank A. Program undian berhadiah. Baik, jangan sebutkan ya. Nanti Sarah Bu ya kalau sebutkan nama banknya ya. Kamu dapat. Ini juga riba juga. Enggak boleh begitu ya. Tapi kalau panjenengan dapat karena mungkin sebagai bentuk dari contoh seperti ini. Panjenengan punya acara, ada dikirim proposal. Ketika dia memberikannya, ini bukan riba namanya. Kenapa? Akadnya adalah hadiah, terlepas panjenengan nasabah atau bukan, ketika ada hadiahnya, ini diperbolehkan. Ya. Nah, sebagian ulama yang memberikan kemudahan yang longgar mengatakan meskipun dari bank konvensional sekalipun. Sebagian ulama yang cukup longgar mengatakan meskipun dari bank konvensional sekalipun, ketika berikan hadiah bukan karena ikatan nasabah, maka diperbolehkan. Kenapa? Saya akadnya diberi dari orang kafir, silakan. Diberi dari orang Yahudi, silakan. Kenapa? Nabi pun mendadiah kambing dari seorang wanita Yahudi. Yang jelas, orang Yahudi tidak mungkin semuanya hartanya halal. Pasti ada haramnya. Dapat hadiah ketika tidak ada kaitan antara kita memberikan pinjaman, maka ini diperbolehkan, gitu ya. Ini sebagian ulama yang agak longgar begitu ya. Tapi kalau mau hati-hati ya, ini adalah dari yang bank-bank begitulah ya. Ya diberi saja lah gitu ya. Kan akadnya sudah akadnya sudah melipat ganda akadnya sehingga diperbolehkan. Tetapi tadi ketika panjenengan ini adalah memilih yang longgar, silahkan, asal tidak merasa aman dan nyaman, gak apa-apa. Kata usahanya kan boleh, betul boleh, tapi kalau mau dihindari lebih gitu ya, seperti itu. Kenapa Bu? Kalender? Kalender itu, ini kan memang kira-kira kalender itu menjadi ini apa enggak gitu ya. Ya kalau memang hadiah karena faktor panjenengan promosi tidak kaitannya dengan nasabah begitu, nasabah gitu ya. Iya, kalau bukan nasabah nggak dikasih ya. Jadi kalau memang ini begini, karena kalender kalau dari perbankan ya betul tetap sama saja. Manfaat lebih itu adalah termasuk riba. Kalau kita karena kita nasabah begitu ya Bu ya. Ya kalau panjenengan ada dikasih begitu ya. Nah ke ini dia ngasihnya dalam acara tertentu boleh Bu. Acara tertentu saja, bukan karena faktor panjenengan nabung langsung dapat kalender misalkan. Kalau nabung dapat kalender langsung berarti tidak boleh. Tapi kalau misalkan tadi ya kenapa Bu? Pokoknya manfaat dari potongan harga atau hadiah perbankan karena kita itu ada nasabah, ini masuk dalam kategori riba. Terus apa ngapain? Begini pilihannya Bu ya. Kalau dikembalikan yang untung banknya, malah tambah untung lagi. Diterima, tapi untuk sarana umum. Contoh misalkan ya, sebagai contoh saja lah ya. Dapat hadiah mobil, oh ini untuk antar jemput pengajian, boleh. Itu ya misalkan, nggak apa-apa. Hah? Oh, kalau haji ya hati-hati lah begitu. Jadi intinya harus diambil. Kalau nggak diambil nanti yang untung adalah banknya. Diambil saja, tapi ini tidak kita, artinya kita gunakan sendiri tidak, untuk kepentingan umum saja lah begitu ya. Contoh ya untuk untuk sosial begitu ya. Yang panjenengan hitung pahalanya dengan bensinnya itu, bukan dengan mobilnya. Mobilnya memang ini duit yang tidak jelas begitu ya, sehingga diambil terus diambil begitu ya. Kenapa? Kalau nggak diambil yang untung adalah banknya. Nah kalau punya tadi ya kalender dari bank begitu ya, kasih ke orang lain, sudah dikasih aja. Karena kita kan memberikannya ke orang lain, begitu. Jadi tidak diambil sendiri, tidak. Ya, pokoknya bolak muter-muter lah gitu ya, pokoknya. Tapi diambil. Kenapa? Kalau nggak diambil nanti, oh banknya kan senang banget ya, senang banget nih ada yang nggak diambil, katanya riba buat saya saja. Wah, gitu ya. Sudah salah tambah ya, begitu. Sehingga kalaupun panjenengan misalkan begini, masih belum bisa percaya 100% dengan bank syariah misalkan ya, contoh kan, ini kan masih pilihan hati kan ya, meskipun sudah yakin itu apa namanya, oh sama saja Ustadz, bank syariah dengan bank konvensional sama aja, ya sudah pilihan lah begitu ya. Itu adalah kita gak bisa memaksakan diri gitu ya. Tetapi apakah diambil? Diambil saja, tetapi gunakan sisanya, apa yang hadiah itu ataupun bunganya, untuk kepentingan sosial. Tapi syaratnya tidak boleh digunakan untuk makan. Contoh misalkan, mohon maaf ya, panjenengan punya rekening di bank yang luar biasa banyaknya, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau bisa dipindah ke yang syariah lebih baik. Enggak mau pindah ke bank syariah, okelah gitu ya. Diambil nih apa namanya, diambil apa namanya bunganya. Kemudian kalau mau kepada sedekah, bukan sedekah namanya ya, pencucian uang lah begitu ya. Kalau sedekah kan istilahnya kayaknya baik banget ya. Ini pencucian uang gitu ya, biar tidak dosa begitu ya. Meskipun dosa tetap bertahan itu kan dosa juga, tapi mengurangi lah gitu ya. Dengan kita itu adalah bunganya tadi diambil. Kalau mau diberikan kepada fakir miskin, jangan berupa makanan, tapi berupa barang, baju, buku, silakan saja. Hah? Ya daripada dimakan sendiri lebih nggak boleh lagi, kan begitu? Nggak apa-apa begitu. Kenapa? Ini fatwa ulama kita mengatakan begitu. Kenapa? Kalau didiamkan ini adalah yang seneng banknya. Kalau diambil untuk kita, kita nggak boleh. Kenapa? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian mau tobat, maka ambil modalnya saja. Ya. Kalau begitu maka yang bunganya tadi kan apa namanya, diambil nih, diambil tapi untuk kepentingan sosial. Jadi tapi jangan bilang-bilang ke yang diberi ya gitu ya. Ini uang riba ya gitu ya. Aduh, yang beri nanti yang diberi ya apa namanya, aduh nggak mau begitu ya. Nggak usah nanya, nggak usah bilang-bilang juga gitu ya. Jadi nggak usah tanya juga kalau yang diberi ya, uang apa ini gitu, nggak perlu gitu ya. Jadi silakan. Kenapa? Banyak orang-orang sana, orang Timur Tengah sana, yang ketika ada perbankan syariah yang menabungkan, menyimpan uang internasional. Kalau saya pernah dapat informasi itu di Swiss yang memang banyak. Nah mereka karena memang riba itu jelas haram, bunga itu adalah riba begitu ya, maka uangnya itu adalah untuk membangun gedung, tapi nggak anggap sedekah, dianggapnya ini adalah cuci uang. Bangun gedung yang penting tidak untuk gaji ya, karena gaji biasanya untuk makan gitu ya. Jadi untuk apa namanya, untuk sehingga misalkan, kalau misalkan mohon maaf nih, untuk pembantunya boleh Ustaz? Boleh, tapi tidak bentuk gaji ya. Hadiah dalam misalkan apa namanya, baju apa begitu silakan saja. Tapi enggak usah bilang-bilang ini riba ya gitu ya. Malah jadi enggak mau gitu ya, seperti itu. Malah panjangan bingung nanti ya. Jadi apa namanya, seperti jadi intinya kalaupun terbaik kan tadi ya, yang paling baik betul langsung segera nih ditarik uangnya, langsung disimpan, dijadikan modal usaha, itu paling baik pastinya. Tapi kan tidak semua orang siap begitu. Sehingga kalaupun tidak siap untuk menarik uangnya di bank konvensional, minimal-minimalnya bunganya diambil, kemudian jangan dimakan, tapi dibagikan kepada orang lain, fakir miskin yang membutuhkan, tapi bukan atas nama sedekah. Itu minimal sekali. Artinya apa? Minimal ya beginilah ya, nodanya hilang lah begitu ya, seperti itu. Begitu, kenapa? Karena memang tadi, kalau memang ada sekolah ideal bagus ya, langsung berhenti, itu jempolan ya, jempolnya dua deh. Jadi kalau apa namanya langsung berhenti, langsung apa namanya pindah gitu. Tapi jika tidak memungkinkan pindah, kemudian belum bisa secara hati belum bisa untuk pindah ke tadi bang yang lebih syariah lebih baik begitu, lebih secara syariah lebih baik, maka minimalnya tadi seperti itu, agar paling tidak ya ada yang dibersihkan meskipun bilang 100% bersih dosanya. Oh gitu nggih. Baik ya, nanti saya jawabin nanti nggih. Sampai 10 saya jawab nggih Bu ya. Baik. Manfaat tambahan diberikan oleh penghutang yang tak disyaratkan. Ini boleh. Ya sepakat para ulama mengatakan bahwa manfaat dari hutang yang tidak disyaratkan oleh pihak penghutang memberi hutang maka diperbolehkan. Kenapa? Nabi memberikan tambahan doa kepada yang memberikan pinjaman. Kan tambahannya ada. Doa Nabi kan luar biasa, lebih dari dunia isinya begitu ya. Begitu ya. An Abdullah bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhu qala istaqradha minni an-nabi sallallahu alaihi wasallam 40 alfan. Faja'ahu man fadahu ilayya wa qala barakallahu laka fi ahlika innama ja'u salafa alhamdu wal adam. Dari Abdullah bin Abi Rabi'ah beliau berkata Rasulullah SAW berutang kepadaku 40 ribu dirham. Kemudian beliau mendapatkan harta, kemudian membayar hutangku itu dan mendoakanku. Semoga Allah memberkahi engkau, keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasan dari hutang adalah pujian atau doa dan pembayaran yang lunas. Jadi kalau panjenengan mendapatkan doa dari yang apa nama dari yang apa namanya memberikan pinjaman, yang diberikan pinjaman ini ada bolehkan. Tapi kalau disyaratkan kamu saya pinjami tapi kamu doakan saya ya, nggak boleh. Kenapa? Kok memastikan harus doakan saya gitu ya? Jadi kalau doa itu adalah kalau sukarela dari yang bersangkutan yang diberikan pinjaman ini diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan apa namanya, kalau yang apa namanya, kalau dari yang memberikan pinjaman tidak boleh mensyaratkan apapun sebagai balasannya. Kemudian kana li aslam dainun faqadani wa zadani wa dakhaltu alaihi masjid faqal salli rakatain. Rasulullah SAW berhutang kepadaku Abdullah, maka beliau membayar hutang kepadaku dan menambahnya. Jadi menambah pinjaman kita, jadi kalau yang kita pinjam gitu menambah kemudian kita tambah diperbolehkan selama tidak syarat dari yang memberikan pinjaman. Banyak hadis yang lain pun juga sama yang menunjukkan bahwasannya Nabi ketika memberikan pinjaman, ketika diberikan pinjaman, ketika berhutang, membayarnya selalu lebih tidak pas. Yang ini menunjukkan bahwa tambahan dari hutang kita kalau tidak disyaratkan di awal akad dan tidak dijanjikan oleh yang pinjam, ini apa namanya diperbolehkan. Cuma kalau dijanjikan meskipun yang memberikan pinjaman enggak mensyaratkan tapi dijanjikan di awal juga. Contoh ini saya pinjam dulu ya, nanti saya tambahin deh. Berarti sudah riba. Kenapa? Sudah disepakati di awal. Tapi kita sebagai yang memberikan pinjaman tidak boleh syarat ada lebihnya. Tapi kita yang mendapatkan pinjaman tersebut memang dianjurkan untuk menambah itu, sehingga yang memberikan pinjaman enggak boleh minta lebih, tapi kalau yang minjam kalau ada maka lebih baik dilebihkan. Ya, kenapa? Ini Nabi begitu memberikan ketika itu pernah pinjam apa namanya? 60 wasak apa setengah wasak 60 kg makanan, kemudian ketika Nabi ada uangnya maka membayarnya 120 wasat. Membayar lebih dikatakan yang satu itu adalah satu wasat ya 120 kilo ya. Yang dia mengatakan bahwasannya kalau yang 60 kilo tadi ini utangnya saya bayarkan, ini hadiah buat kamu. Yang penting tidak disyaratkan di awal, ya. Jadi tidak syaratkan di awal itu adalah yang penting adalah seperti itu. Kalau syaratkan di awal atau dijanjikan di awal, dijanjikan oleh yang yang berhutang, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi misalkan beginilah, panjenengan pinjam ke orang, panjenengan bantu orang tersebut, kalau tidak disyaratkan di awal boleh. Cuma jika yang memberikan syarat panjenengan bantu yang memberikan pinjaman yang syarat di awal, maka tidak diperbolehkan. Kalau panjenengan bentuk terima kasih silahkan, tapi kalau misalkan merupakan syarat atau janji yang diungkapkan di awal akad, maka ini tidak diperbolehkan. Baik. Ya. Sekarang kita bahas tentang masih dengan yang sama, masih dalam frame yang sama, tapi bedanya kalau kemarin kita hutang bisnis, sekarang adalah jual beli bertempo. Ya. Yang apa namanya? Pembayaran bisa nyicil, bisa sekaligus, silakan. Ya. Bagaimana tentang jual beli bertempo ataupun kredit seperti ini? Para ulama sepakat membolehkan. Ya, para penjual kredit boleh nih, Bu ya. Jangan khawatir, boleh. Hanya memang ada syaratnya nanti biar tetap boleh saja. Pembayaran bertempo dengan sistem pembayaran bertahap sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Ini pengertiannya. Jadi kalau jual beli kan pada dasarnya harus kontan. Cuma karena kadang-kadang kebutuhan mendesak sehingga pembayaran dari barang kita itu kadang-kadang dalam jangka waktu tertentu. Adapun sistem pembayarannya bisa jadi dicicil per bulan bisa, per minggu bisa, ataupun langsung pada saat jatuh tempo juga silakan. Adapun ini adalah kesepakatan dua belah pihak. Yang harus jelas gitu ya. Hukum jual beli bertempo diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 tentang hutang piutang. Ya, ini juga termasuk dalil yang membolehkan seorang itu berjual beli dengan pembayaran bertempo. Baik. Atau dengan harga yang sama dengan harga ketika cash tidak harus. Kenapa? Yang penting adalah jelas harganya dan waktunya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Bukhari mengatakan qadiman Nabi SAW al-Madinah wan nas yaslifuna fi thamar asana wa salas faqala Nabi SAW man aslafa fi syai'in falyuslif fi kairin ma'lum wazin ma'lum ila ajalin ma'lum. Rasulullah SAW datang ke Madinah dan masyarakat Madinah terbiasa melakukan salaf, meminjam uang dengan membayar uang dalam jangka tertentu dan membayarnya dengan sejumlah buah-buahan atau tertentu dalam jangka waktu setahun atau dua tahun atau bahkan tiga tahun. Beliau tidak mengharamkan itu. Beliau mengatakan bahwasannya barang siapa yang bertransaksi salaf, uangnya sekarang barangnya besok misalkan begitu ya, maka harus dengan timbangan yang jelas, takaran yang jelas. Jadi contoh misalkan, kalau misalkan tadi memang dengan apa namanya pesanan tadi daging ayam misalkan, jelas berapa kilonya yang dibelikan. Jadi saya berarti kamu saya kasih ini uang sekian, tapi saya butuh sekian kilo daging ayam. Sudah gak masalah. Bukan harus menjual kepadanya berapapun, tidak begitu. Tapi hanya berapa kilo yang dibutuhkan. Sisanya silakan dia bisa menjual ke yang lainnya. Dengan harga tertentu, sepakati harganya. Kemudian jumlahnya tertentu, timbangan tertentu, dan harganya tertentu. Nabi tidak mengharuskan bahwa harga dan jumlah uang tersebut sama dengan harga saat transaksi diberikan uangnya. Itu sama harganya antara yang ketika panjenengan misalkan ya, harga sekarang dengan harga besok tidak sama, tapi intinya adalah dikira-kirakan. Nah, ketika uangnya dulu barangnya belakangan boleh, maka sebaliknya juga boleh. Barangnya dulu uang juga boleh. Harganya tidak harus harganya sama antara yang cash dengan yang kredit, tidak harus sama. Boleh juga, tapi tidak harus sama, tidak ada larangannya. Kenapa? Ketika dulu juga sama, ketika salaf, ketika apa namanya, ketika uangnya ada, barangnya berbeda, barangnya belakangan, itu juga harganya berbeda. Demikian pula ketika apa namanya, ketika barangnya duluan, nanti bayarannya belakangan, harganya berbeda. Nabi tidak mengharuskan harga itu adalah harga yang sama pada saat kita mendapatkan tersebut. Boleh berbeda gitu ya. Contohnya juga ada hadis Abdullah bin Amr bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyujahisa jaysan fanafadat ibil sadaqa fa amarahu ayyashtari al ba'ir bil ba'irain wal ba'irain bi thalas ila ibil sadaqa. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW memerintahkannya untuk menyiapkan pasukan. Akan tetapi unta di Baitul Mal habis. Maka Rasulullah meminta Abdullah bin Amr bin As untuk membeli satu ekor unta dengan bertempo. Jadi ketika perang, nanti dibayarkan perang lebih gitu ya. Itu maka dibayarnya dengan dua ekor unta. Satu bayarnya dengan dua. Dua ekor bayar pada waktu berantem. Intinya apa? Diperbolehkan lebih ya. Jadi intinya ketika otomatis harganya lebih tinggi. Kalau kredit dengan kontan kemudian harganya sama, ya bohong ya. Yang penjual ya gak mau begitu ya. Kalau harganya sama ya boleh berbeda begitu. Sehingga artinya apa? Jadi ketika bertempo tidak harus harganya sama dengan ketika cash. Bahkan Nabi mencontohkannya adalah harganya berbeda. Idealnya jelas. Satu ketika besok, ketika bayar di unta dua. Ya. Unta dua dengan unta tiga. Intinya boleh. Ketika bertempo, jual beli bertempo, kemudian bayarnya adalah dengan yang lebih. Ya, ini dalil begitu. Kemudian apakah kredit sama dengan transaksi zakat? Ya, ada beberapa sebagian ulama kita menjelaskan bahwasannya kalau seorang itu adalah ada akadnya begini, kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Ini katanya adalah satu akad, satu transaksi dua akad atau kebalikannya lah. Satu akad dua transaksi. Berdasarkan hadis yang mengatakan nahan Nabi SAW an bai'atani fi bai'ah. Jadi melarang satu transaksi dengan dua akad. Ini pemahaman ada banyak. Bukan cuma masalah tadi kredit dengan kontan, tidak. Tapi ada dua pemahaman penafsiran tentang masalah satu transaksi dengan dua akad. Yang pertama, aku menjual barang ini dengan kontan harga sekian, dengan kredit bertempo harga sekian, kemudian berpisah tanpa ada kejelasan. Milih yang mana? Jadi maka ketika panjenengan mau kredit begitu ya, jangan diambil barangnya dulu baru tanya. Ini mau kredit atau mau kontan? Jadi jelas dulu, kredit atau kontan? Kontan ya sudah, harganya sekian. Kredit berapa bulan, harganya sekian baru dikasihkan barangnya. Bukan saya ambil dulu ya, nanti gampangnya bayarnya gampang. Nggak boleh begitu. Kalau ngomong saya ambil dulu gampang, bayarnya gampang, nanti nggak jelas akadnya mau kontan atau mau kredit. Makanya kalau panjenengan jadi penjual, jadi penjual yang nunsewungi cerdas gitu ya. Jadi nggak diambil dulu baru kemudian tanya mau kontan atau kredit, dicoba-coba dulu begitu ya. Enggaknya apa namanya, sudah katanya kontan bayarnya sebulan, enggak kontan berarti kan. Makanya harus jelas, kalau kontan berarti sekarang, Kalau kredit berarti kapan berapa kreditnya, berapa, kalau enggak sekarang berarti kredit begitu ya. Silakan, harganya berapa silakan. Jadi jangan sampai barang yang diambil belum jelas apa namanya kesepakatannya. Itu yang dilarang begitu gitu ya. Jadi kalau ketika sepakat itu adalah sudah ada kesepakatan salah satunya, berarti kan akadnya saya jualnya kredit kepada si fulan, satu akad satu transaksi. Bukan satu transaksi dua akad, tidak. Kenapa? Diputuskan yang mana? Gitu ya, seperti itu. Atau yang kedua adalah penafsiran yang kedua adalah aku menjual barang ini kepadamu dengan saat engkau menjual barang yang lain kepadaku. Sesama penjual lah ya. Saya jual kamu nih ini, tapi kamu jual itu ke saya ya. Enggak pakai tawar menawar. Ini tidak boleh. Ini yang dimaksudkan dengan satu transaksi dua akad, atau kebalikannya satu akad dua transaksi, ini adalah seperti itu. Jadi ada dua jual beli dalam satu akad. Atau misalkan tadi ketika seseorang yang jual beli kredit kemudian dia mengatakan di papang nih harganya, kontan sekian, kredit setahun sekian, kredit dua tahun sekian, tiga tahun sekian, empat tahun sekian, begitu ya. Kemudian iya saya ambil, diambil barangnya nggak jelas, nanti gampang deh. Kalau bisa setahun setahun, kalau nggak ya dua tahun, nggak boleh begitu. Harus jelas berapa tahunnya kalau mau kreditnya begitu ya. Dan jumhur ulama lebih kepada yang menyatakan bahwasannya kalau kita yang pertama ini kemudian tanpa kejelasan betul, tapi kalau ada kejelasan bukan riba. Ya, ini jumhur ulama sepakat membolehkan. Jadi leasing boleh. Ya. Kenapa? Karena memang apa namanya termasuk transaksi yang diperbolehkan. Meskipun nanti ada tawarannya, tapi yang penting milih, milih yang mana begitu ya, seperti itu. Nah, kapan penjualan kredit dianjurkan? Kalau orang itu membutuhkan barang begitu ya, maka sunnah bagi penjual kredit untuk apa namanya orang bersangkutan dia mungkin butuh anak sekolah ya, orang tua bagi butuh baju sekolah, uangnya belum ada, maka sunnah ngasih kredit, sudahlah bayarnya boleh dua kali deh gitu ya, seperti itu ya, boleh tiga kali nggak apa-apa. Jadi ketika itu adalah kepada orang yang membutuhkan, maka malah hukumnya jadi sunnah kredit itu bagi yang menjual gitu ya. Jadi intinya adalah kredit ini disunahkan, bahkan ketika merasa orang ini sekarang belum punya uangnya tapi butuh segera. Kenapa? Ya kalau bisa mah dikasih ya, kalau bisa. Cuma ya minimal-minimalnya adalah di kredit, pakai kredit begitu ya. Sehingga emang kalau dia tidak mampu, sebaiknya adalah kredit tapi tanpa ada tambahan harga, itu yang paling baik. Ya. Atau tidak pakai jaminan begitu ya. Jadi emang kalau kredit itu ya tidak pakai jaminan. Kalau emang orang itu bagus kemudian dia butuh, maka kalau dia membutuhkan, dia fakir, maka panjenengan bisa hitung-hitung sedekah lah begitu ya. Kalau misalkan panjenengan jual berkredit kemudian yang datang kepada panjenengan itu adalah orang yang tidak mampu, kemudian panjenengan agak sayang, kalau ngasih sudah kredit saja gak apa-apa, tidak dengan harga yang lebih gitu. Kalau emang itu yang membutuhkan, kalau emang dia tidak butuh tapi kita percaya dengan dia, maka tidak perlu ada jaminan apapun gitu ya. Jadi intinya kalau jual kredit itu adalah dianjurkan kalau si pembelinya adalah membutuhkan. Kenapa? Zaman sekarang kan begitu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang tadi uangnya gak cukup tapi kebutuhannya mendesak, sehingga butuh barangnya. Sementara karena kita membutuhkan, maka ya kalau gak bisa kontan ya dengan kredit begitu ya. Dan bagi para uangnya, jika yang kredit ini adalah orang yang tidak mampu, maka sebaiknya adalah tidak ada tambahan harta. Hitung-hitung nanti kalau sisanya sedekah buat panjenengan semua. Contoh misalkan ya, jadi panjenengan ketika kepada orang yang biasalah, artinya yang tidak yang memang tidak butuh, yang tidak butuh sekali, 10% silakan. Tapi kepada yang membutuhkan, yang harusnya untungnya 20%, panjenengan sudahlah saya kasih harga pokok saja. Ini sisanya adalah sedekah, insya Allah. Makanya sedekah yang jual beli pun bisa sedekah begitu ya, tanpa panjenengan dirugikan dengan apa namanya, dengan harga yang berkurang tidak. Ya. Nah, bagaimana kaidah umum jika panjenengan mau jual beli kredit, gih? Kaidah umumnya harus jelas nih Bu. Ya, panjenengan kalau mau kredit, kalau terlalu kecil gih, saya besarkan ya. Biar apa namanya, biar mana nih? Baik, kaidah umum dalam jual beli kredit agar memang diperbolehkan, pertama adalah waktu pembayaran dan jumlah cicilan jelas dan sepakati. Ya, mau berapa bulan? Nantilah, kalau nanti nggak boleh, harus sepakati berapa bulan. Kadang-kadang kan begitu karena teman begitu ya, gampang deh, bayarnya kapan? Gampang deh, nggak boleh jelas, sebulan, dua bulan, tiga bulan begitu ya, sehingga apa namanya? Ketika kan beda-beda harganya, misalkan kalau 6 bulan sekian, kalau setahun sekian begitu ya, sehingga tidak boleh ketika misalkan nanti gampang deh, kapan-kapan saja boleh bayarnya, tidak boleh begitu. Kalau kapan-kapan berarti panjenengan sepakat dengan harga cash pada saat itu, kalau kapan-kapan dan di dia gitu ya. Tapi kalau misalnya pembayaran jelas, kenapa? Ketika pembayaran jelas dan jumlahnya jelas, jalannya, waktunya juga jelas, berarti ataupun harganya adalah harga total dari jumlah cicilannya. Meskipun mungkin keuntungannya adalah persentase, gak apa-apa. Sebagai contoh gih, kalau per bulan 1% untungnya, ya silakan, boleh saja. Boleh-boleh saja, gak apa-apa begitu ya. Tapi nanti jumlah hutangnya sekian, totalnya begitu ya. Jadi contoh nih, harga modalnya sekian, harga jual sekian, keuntungannya berapa persen, itu silakan. Per bulan pun boleh. Kenapa? Ini adalah sepakati begitu ya, seperti itu. Karena kita jualnya jual beli produk begitu ya. Nah, disepakati 5 bulan 5 bulan. Maka jadi harganya sendiri, jadi harga jual, harga barang ini plus dengan keuntungannya kalau 5 bulan adalah sekian. Ya, sekian ribu misalkan, atau 1000 misalkan begitu ya. Harus jelas. Tidak boleh kapan-kapan lah. Jadi mengatakan nanti kalau bisa 3 bulan 3 bulan, kalau tidak nggak bisa begitu, harus jelas. Kalau pembayarannya harus jelas tanggalnya dan bulannya, bukan cuma kejadian. Contohnya, nanti saya bayar kalau anak saya ngirim uang ya, kan nggak jelas kapan ngirimnya. Jadi harus dengan jelas kapan membayarnya, bulan. Jangan sampai misalkan tadi, nanti kalau apa namanya, saya bayarnya kalau anak saya ngirimi uang, nggak jelas itu. Kapan ngirim uangnya? Bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bahkan begitu ya, bahkan nggak ngirim-ngirim juga bisa jadi. Kalau mungkin nggak boleh mendalik ya, seperti, maka harus jelas waktunya, tidak berdasarkan kejadian, tidak. Ya, waktu mulai masa dan cicilannya adalah 5. Jadi kredit begitu adalah barangnya ya dihitung ketika sudah terima barangnya, mulai kreditnya, bukan akadnya sudah jalan barangnya belum dapat, nggak boleh. Ini makanya kalau panjenengan memang bisnis online begitu ya, dipastikan dulu barangnya datang baru itu ada kredit, ada kreditnya begitu, mulai transaksinya. Bukan artinya apa, bukan kredit dulu baru barangnya belakangan, itu nanti rancu ininya apa namanya, jual belinya. Jika kredit apa kontan, maka hukum asal jual beli adalah kontan. Jadi kalau panjenengan misalkan tadi kemudian ambil aja, maka secara umum hukumnya berarti bayarnya dengan harga cash. Kalau panjenengan nambah berarti tidak boleh. Kenapa? Berarti sudah maksudnya adalah cash begitu ya. Taib. Memberikan jaminan ketika panjenengan kredit. Jadi kalau kredit biar tidak dirugikan harus ada jaminannya. Kalau barang berharga, ya, karena Nabi SAW itu biasa kalau beliau apa namanya, para ulama sepakat bahwa diperbolehkan meminta jaminan atas jual beli bertempo demi kebaikan penjual agar tidak dirugikan ketika khawatir tidak membayar. Jalan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menggadaikan baju perangnya ketika beliau membeli 30 sok kurma Yahudi. Ya, jadi ini kalau termasuk barang yang berharga, ini ketika memang besar kreditnya maka harus ada jaminannya apa? Bukan harus ada, dianjurkan ada jaminannya gitu ya. Ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau apa memang itu ada apa namanya? Ada ini diharapkan begitu sehingga mungkin ketika misalkan tidak perlu ada denda untuk keterlambatan kasusnya begitu ya. Contoh panjenengan ada yang kredit agak mahal mungkin ya, emas, masih kita perdebatkan ya gitu ya. Kredit apalah ya yang apa namanya yang agak-agak lumayan mahal. Maka jaminannya apa? Kalau rumah berarti sertifikatnya jaminannya misalkan begitu, silakan saja. Jadi memang apa namanya? Jika jaminannya adalah barang tertentu, ini dianjurkan. Kenapa? Biar nanti penjualnya tidak perlu sampai mengadakan denda atas keterlambatan. Kenapa? Kita kan kalau terlambat kan juga rugi, ya. Sejarahnya kreditnya 3 bulan malah jadi 5 bulan. Harganya harga 3 bulan. Maka biar nanti tidak dirugikan kedua belah pihak, maka ada jaminannya. Nanti kalau pas di tempo nggak bayar, ini bisa dijual untuk membayarkan kekurangannya, ya. Boleh nggak jaminannya barang itu sendiri? Boleh. Jadi ini nggak boleh diapa-apain ya, nggak boleh diapa-apakan. Ini jaminan nanti sampai lunas boleh juga. Contoh panjenengan kredit baju nggak dipakai dulu sampai lunas ya gitu, misalkan begitu ya. Boleh, boleh, tapi ya kira-kira ada yang mau gak bu ya? Kredit baju kalau jangan dipakai kalau sampai lunas gitu ya. Tapi boleh juga kalau memang sepakat silakan. Apa? Mungkin bagi orang tertentu gak nyaman ya. Pakai baju kredit bisa kenapa bu nanti apa namanya bunyi ya gitu ya. Kalau apa namanya motor kredit suratnya dip kredit gitu ya misalkan. Belum lunas begitu ya. Tapi boleh juga ada syarat begitu. Yang penting kesepakatan saja. Kalau nggak sepakat maka ya cari kesepakatan bagaimana. Juga boleh menahan surasi dari barang tersebut yang berharga agar tidak ditangankan. Ya, demikian pula penjual dibolehkan menahan surat kelengkapan destinasi dan sertifikat. Pembeli tidak bisa menjual barang tersebut atau memindahkan tangan kepada orang lain sebelum pelunasan. Boleh saja. Kenapa? Karena memang ini untuk menjauhi siasat orang yang butuh uang. Contoh ya. Kan ada nih, ada orang yang siasatnya seperti jual beli tapi ya sebenarnya butuh uang. Contoh, saya kredit motor misalkan lah ya, motor. Cuma lah jadi saya nggak butuh amat sih, saya butuh uangnya saja. Saya jual lagi orang lain dengan cash. Ini masuk artinya jangan sampai itu masuk ke riba. Kenapa? Pada dasarnya yang diberikan adalah uang, butuhnya uang bukan barang begitu ya. Nah ketika dia memberikan itu adalah biar tidak terjadi seperti itu, maka boleh ada perjanjian selama kredit berlangsung. Maka BPKB-nya atau sertifikatnya ditahan agar tidak bisa dijual kepada orang lain. Ya, seperti kenapa? Ini sebagai jaminan diperbolehkan karena memang ini apa namanya? Karena sekarang ini orang yang amanah sangat sedikit. Ya, jadi kadang sudah nggak bayar barang ditanya malah sudah nggak ada barangnya begitu ya. Kan sulit begitu sehingga kita pun juga sama. Kalau panjenengan itu ketika mau kredit itu ya, sebaiknya barangnya ditangankan kecuali sudah lunas. Biar apa namanya, biar nanti kalaupun ada apa-apa memang bisa ya ini kan gitu ya. Meskipun kalau butuh silakan gitu ya. Silakan kalau butuh sekali ya. Misalkan aduh sudah mau selesai nih tapi uangnya butuh uang, silakan. Tapi intinya kalaupun memang kita kira-kira kita itu tidak terlalu butuh-butuh amat, jangan sampai di apa namanya di dijual kembali dulu lah sampai barang kita lunas dalam apa namanya membayarnya. Sanksinya bagaimana sanksinya? Nah, ini kalau sanksi keterlambatan memang tidak boleh dalam bentuk uang. Ya. Tapi ada caranya. Pertama nih. Jadi kalau panjenengan mau akad jual beli kredit, itu tanya dulu kepadanya sama penjual, orang ini pernah kredit atau enggak. Makanya kan kalau di setiap lembaga finansial kan ya, ada verifikasi dulu. Ya gitu ya. Betul apa enggak gitu ya. Ini punya riwayat apa namanya buruk enggak ketika dalam perusahaan-perusahaan yang lain. Maka ini juga sama. Yang dikerjakan oleh perbankan atau lembaga keuangan yang lain pun juga sama, kita pun juga sama. Sesama kan panjenengan punya komunitas biasanya ya, komunitas penjual kan begitu ya. Nanya kredit ke antum panjenengan enggak? Oh, enggak pernah. Berarti sudah. Kita anggap baik. Tapi kalau pernah tapi suka ngaret, berarti ya hati-hati begitu ya. Kenapa? Karena memang ini adalah harus cross-check begitu ya. Kemudian minta rekomendasi kepada pihak tertentu atas riwayat pembeli. Contoh, orang ini baik, maka apa jaminannya RT/RW gitu, boleh gitu ya, nggak masalah begitu. Karena buat nanti kadang-kadang kan begitu ya, katanya tinggalnya di situ tapi kontrak masih, barang ditarik lagi, pindah nggak tahu kemana. Mereka butuh domisili, itu penting kalau panjenengan hutang piutang yang sifatnya adalah cukup berharga. Kalau di bank sama ibu ya, mau kredit bantal pun atau kan anu RT/RW begitu ya. Ini ya yang utang nggak mau lah. Kira-kira besar nggak masalah. Kira-kira itu adalah mengundang konflik kalau kita dia menundanya, maka ini bisa ada rekomendasi pihak tertentu atas surat pembeli. Kemudian yang ketiga memberikan jaminan, ya. Tentu atau menahan surat keterangan dari barang tersebut, silahkan. Atau dicekal. Tidak boleh hutang lagi sampai lunas. Boleh. Contoh ya, misalkan panjenengan pernah punya riwayat buruk dengan orang inilah gitu ya. Enggak lunas-lunas, utang lagi enggak dulu, lunasi dulu yang kemarin. Boleh. Gitu ya. Jangan sampai tambah dengan yang kemarin ya, enggak begitu. Lunas tambah lagi begitu ya. Makanya kalau panjenengan jadi penjual, maka jangan sampai di mungkin maaf ya, terkena bujuk rayu gitu ya. Ini belum lunas ya, tapi saya nambah lagi ya. Nanti dibayarlah, kreditnya sama begitu ya. Maka boleh panjenengan lunasi dulu, ditambah yang lain. Ya. Yang paling akhir ditahan. Ya, dilaporkan pihak berwajib, silakan suruh apa namanya dilaporkanlah begitu ya. Di penjara silakan, kalau memang itu adalah memang barang-barang yang berharga yang harganya luar biasa, maka betul. Baik ya. Ini sudah jam 10:04 begitu ya. Saya jawab pertanyaan tadi tentang apa namanya tentang perbedaan bagi hasil dengan bunga, ya. Bedanya secara akadnya begini, Bu. Kalau bunga itu adalah berdasarkan persentase dari utang yang kita pinjam. Contoh, kalau kita pinjam sekian, maka bayar pinjam 60 ribu misalkan ya. Bunganya 10% sehingga bayarnya 55 ribu, itu adalah bunga dan riba. Bagi hasil itu adalah tidak tentu sesuai dengan keuntungan dari pihak yang kita berikan pinjaman tersebut. Contoh panjenengan apa namanya bagi hasil ya, saya ngasih modal ke seseorang sekian puluh juta begitu ya. Oke, nanti berapa persen untungnya nanti kesepakatan. Apakah contoh 50-50 dari keuntungan, bukan dari modalnya tapi dari keuntungan. Jadi kalau dari keuntungan ini namanya bagi hasil. Tapi kalau dari modal berarti itu adalah riba. Kalau dari keuntungan itu adalah anaknya. Kemudian dan tidak pasti. Kenapa? Tidak semuanya mesti untung. Ya, contoh misalkan begini, ada satu bulan yang panjenengan tidak untung, ya enggak ngasih untung, kok enggak untung. Tapi kalau bunga, mau panjenengan bangkrut pun, rugi pun tetap harus bunganya. Yang tidak boleh seperti itu. Atau dalam konteks yang lain, berapa tahun yang lalu pernah ada apa namanya investasi katanya ya. Investasi tertentu, mungkin ada yang pakai forex atau trading begitu ya, panjenengan ngasih 10 juta, tiap bulan dapat 1 juta lah bagi hasil. Kalau tiap bulan sama, itu sama-sama bunganya. Kenapa? Berarti kan sama terus nih. Dan berdasarkan persentasi. Kalau 10 juta, 1 juta, kalau 20 juta, 2 juta. Kan persentasi namanya dipastikan. Berarti meskipun namanya investasi, tetap itu adalah riba. Bukan bagi hasil, bukan. Nah ya, sehingga emang di sini kalau bagi hasil itu ya kadang dapat, kadang tidak. Tidak mesti sesuai dengan keuntungan yang Anda. Sehingga contoh makanya kalau bagi hasil itu sebaiknya bukan masalah per bulan tapi per tahun. Kenapa? Perputaran uang itu kan bisa per tahun. Kalau per bulan uangnya belum ada masih sudah enggak memberikan untung. Mungkin sisi boleh saja gitu ya, tapi kan ini menyulitkan bagi yang mengusahakan, sehingga sebisa mungkin kalau bagi hasil ada jangka yang cukup lama lah. Boleh, 6 bulan juga boleh, tapi intinya adalah nanti dihitung untung yang berapa, kemudian baru dibagi hasilnya. Bukan tiap bulan sekian, pokoknya sampai belum dibayar maka itu masih ada untungnya. Harus akadnya jelas. Berapa tahun panjenengan mau bagi hasilnya? Nah, kalau kita nabung kan tidak jelas mau berapa tahunnya misalkan ya. Gitu. Kalau bagi hasil itu jadi emang bedanya adalah kalau bagi hasil adalah presentasi berdasarkan keuntungan bukan berdasarkan modal dan biasanya fluktuatif, tidak sama terus. Kadang naik, kadang turun, tidak mendapatkan apa-apa ketika emang kebetulan tidak ada untungnya. Nah, ketika bagi hasil, ketika pas rugi, maka tidak mendapatkan keuntungan, mau rugi. Rugi, berarti nanti kalau dikembangkan lagi, untungnya buat membayar kerugian itu sampai modalnya cukup. Kemudian kalau sudah modal cukup dikembangkan lagi sampai kemudian untung lagi baru dapat kembali seperti itu. Jadi ini tentang bagi hasil sama bunga itu letak perbedaannya adalah di akhir. Ini keuntungannya adalah berdasarkan persentase dari utangnya atau persentase dari keuntungannya. Kalau bagi hasil berarti keuntungannya dari keuntungannya, kalau riba itu adalah dari yang panjenengan berikan kepada pihak yang berhutang gitu. Itu cukup nggih? Baik, karena sudah jam 10 lebih 10 menit begitu ya. Itu tentang masalah udah kredit dan utang piutang. Harapannya adalah yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari kredit yang mencekik nggih. Gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Ya kalau bisa bebas dari kredit silakan, tapi bukan berarti begini Bu ya. Kan sekarang ada slogan ya. Lebih baik sederhana daripada kredit, itu ya silakan. Tapi tidak boleh merasa paling baik. Kenapa? Kredit kan saya jual beli, nggak masalah. Yang penting saya punya jaminan. Gitu ya. Jadi intinya, ya kalau bisa begitu ya baik. Tapi pun tidak bisa begitu, maka tidak boleh. Tadi ada semacam slogan bikin tersinggung yang sedang kredit begitu ya. Daripada mewah tapi kredit, mendingan sederhana tapi cash gitu kan. Ini kan juga menyinggung yang kredit. Yang penting yang kredit itu sanggup bayarnya dan boleh, kenapa tidak? Wong Nabi juga membolehkan jual beli bertempo, kenapa kita melarang-larang gitu kan? Kemudian kita merasa paling baik dengan ketika bayarnya cash. Ketika kita beli cash silahkan, boleh juga, tapi tanpa mengucapkan kata-kata yang menyindir orang yang kredit begitu ya seperti itu. Baik, itu tentang kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita segala kemudahannya. Mudah-mudahan yang punya hutang segera bisa melunasi hutangnya gitu ya. bagi yang kredit segera bisa melunasi kreditnya begitu ya. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.